Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di Mega 107,6 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Ya, bertertim dari selawat klasik telah sahabat Agus hadirkan spesial buat sahabat tanahnya dimanapun Anda berada. Dan kali ini sahabat Al-Hidayah untuk kajian rutin di kediaman guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus akan segera dimulai. Oleh karena itu kita simak bersama-sama pengajian rutin Ar-Raudhah di kediaman guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Dan semoga menambah ilmu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap stay tune 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Nahnu nuzna bi himankum والله يا خير الأنام نحن لوذنا بحماكم والله يا خير الأنام أنت بدر أنت شمس أنت في دون يا إمام لا إله إلا الله الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله رد ذنوب يا حبه ينشف السقام يا رسول الله يا من حبه ينشف السقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله نظرتك

tapi dengan diikat sumpah dalam nama bayat. Bayak tukah, saya bayat kamu. Ya, kata-kata bayat dengan saya sumpah kamu beda. Bayat ini bobotnya jauh lebih berat. Ya, bobotnya jauh lebih berat. Nah, biasanya orang dibayat itu oleh seseorang ada ketentuannya, dibayat untuk apa? Misal, saya bayat kamu untuk ikut saya, ya, mengikuti ajaran saya. Ada orang seperti itu, saya terima bayatnya. Dia wajib mengikuti itu. Wajib mengikuti. Nah, makanya di dalam Islam tidak sembarang orang boleh membaiat dan tidak sembarang orang boleh berbaiat. Karena orang yang membaiat itu jadi wakilnya Allah dalam menyumpah. Wakilnya Allah dalam menyumpah. Dahulu Rasulullah SAW membaiat para sahabat untuk janji setia. Ada yang kalian saya baiat, ya kan? Untuk apa namanya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyatakan muslim itu saudara, tidak boleh kalian sakiti dirinya maupun hartanya dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang sudah menerima bayat itu ya betul dengan muslim begitu. Sama sekali tidak mengganggu dan lain sebagainya. Nah, tidak sembarang orang boleh bayat dan tidak sembarang orang boleh terima bayat. Dan bayat itu ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, sayangnya sekarang ada orang-orang yang gampang berani membaiat dan gampang yang ikut di baiat. Padahal yang baiat jenisnya tidak ceto, gak jelas. Ya, kemudian kita mau berbaiat. Nah, untuk yang sudah berbaiat kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dibaiat dan pembaiatan hal-hal yang memang tidak layak untuk dilanjutkan, maka silahkan lepaskan baiat Anda dari orang tersebut dengan apa? Cukup bayar sumpahnya, kafaroh sumpah ya. Cukup seperti itu. Nanti kalau yang ruwet loh ya, misalnya saya baiat kamu jangan pernah ikut tahlilan. Ada yang orang seperti itu kan? Jangan, saya baiat kamu agar tidak ikut yasinan. Kalau ada orang yang baiat Anda seperti itu, maka lepaskan baiatnya, nanti yang jamin saya. Jangan takut, yang jamin saya. Biar panjenengan mantep hatinya, tinggal apa namanya kasih makan 10 fukara wal masakin. Udah, atau kasih pakaian fukara masakin 10, ya. Atau puasa 3 hari berturut-turut, silakan pilih yang mana. Ya, pilih yang mana untuk apa namanya sumpahnya itu. Tapi kan ngasih makan masih bisa ya, kasih makan dululah 10 fukara wal masakin. Kalau bingung ngasih makan 10 fukara wal masakin, datang ke sini saya tunjukkan fukara wal masakinnya. Saya tunjukkan ya. Banyak tempat yang apa butuhkan ya. Kasih pakaian. Jadi jangan gampang-gampang menerima baiat. Masa di baiat jangan hadiri tahlilan kok iya. Kan yang ngawur itu. Di baiat jangan hadiri yasinan kok terus nurut ya. Tinggalkan saja baiat yang seperti itu. Nah, kalau di baiat saya baiat kamu untuk berpegang teguh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Saya baiat kamu untuk mengikuti ajaran para ulama. Lah ini genah. Ini enggak genah. Ini baiat yang benar. Makanya dalam thariqah-thariqah itu ada proses baiat thariqah tertentu ya. Kalau thariqah alawiyah enggak ada baiat. Tidak ada baiat. Yang ada cuman kalau toh diterapkan itu janji setia, saya akan setia mengikuti Anda. Cuman begitu aja. Janji, bukan sumpah dan bukan baiat. Tapi di thariqah-thariqah yang lain agar lebih kuat ya, kadang tuh murid sok bandel gitu ya, maka sama gurunya di baiat, kamu betul-betul saya baiat untuk ngikuti ajaran saya ya, saya kan dikasih wirid tertentu yang gak boleh ditinggalkan, satu hari baca ini sekian, baca ini sekian. Kadang kalau gak di baiat itu sok setannya datang males ya, biar gak males ya kan, kemudian di baiat biar kenceng jalankan ajarannya yang seperti itu. Ini benar kalau baiat dari thariqah-thariqah muktabarah ya. Itu ada thariqah-thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, ya, At-Tijaniyah, Qashadziliyah. Ini thariqah-thariqah yang muktabarah, thariqah yang benar. Baiat yang seperti itu oke, jangan khawatir. Tapi kalau ada orang buat baiat yang aneh-aneh, jangan diikuti. Ukur dulu, tanya, ini saya mau dibaiat gini kira-kira benar apa enggak ini? Ya, tanya dulu ya, jangan asal-asalan menerima baiat. Jelas semuanya? Jelas. Mas Sidik dulu, Mas Imam sabar dulu, santai aja, waktu masih panjang. Ayo, Mas Sidik lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari bawah yang ada di Klaten mau bertanya, ada ungkapan semua makhluk tercipta dari Nur Muhammad. Maksudnya itu

tablet edisi 1, edisi 2 yang masih ada, bagikan kepada yang hadir sekarang gratis. Ya, kalau masih ada sisa tablet itu silakan dibagikan gratis. Syukur buat bisa didumkan lagi ya. Tablet edisi 1 dan edisi 2. Dan jangan lupa nanti teman-teman tulis datanya ya. Tulis datanya. Silakan. Saya mau bantu panitia boleh ya. Jadi panjenengan lenggah ten mriki mawon sedaya. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-4 ya, 1-4. Mau dibuat 1-5 juga boleh. Bebas.